Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan ekspedisi Usamah bin Zaid yang dikirimkan oleh khalifah yang pertama yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk melanjutkan misi yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita sebutkan bahwa sebelum memberangkatkan pasukan tersebut, Abu Bakar memberikan instruksi agar pasukan tetap berbuat adil, tidak berbuat zalim, tidak berbuat khianat dalam peperangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan pada pasukan Usamah bin Zaid. Mereka pun kembali ke kota Madinah dan menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Nah, sekarang kita insya Allah di kesempatan kali ini akan membahas bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terhadap orang-orang yang murtad. Dan ini diawali atau terjadinya itu di saat pasukan Usamah sudah pergi meninggalkan kota Madinah. Kita akan mulai pembahasan kita dengan membahas apa itu murtad. Ya, namanya perang, memerangi orang-orang yang murtad. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Minhajut Talibin, beliau menyebutkan, ar-riddatu hiya qatul islam biniyatin au qawli kufrin au fi'lin. Yang namanya ar-riddah, kemurtadan, ini adalah memutus keislaman. Jadi seseorang itu memutus keislamannya dengan niat, ya, demikian juga dengan atau dengan kata-kata kufur atau dengan perbuatannya. Sawa'un qalahu istihza'an au inadan au i'tiqadan. Sama saja ucapan itu dia ucapkan baik dalam rangka melecehkan, ya, mencemooh atau mengolok-olok, au inadan atau menolak kebenaran, au i'tiqadan atau meyakini, ya, karena meyakini ucapan kufur tersebut. Kata beliau kemudian, faman nafas sani, ya, awi rusul, au kadzaba rasulan, au halala muharraman bil ijma, kazina, au aksuh, au nafa wujuba mujma'in alaihi, au aksuhu, au azama alal kufri ghadan, au taraddada fihi kafar. Kata An-Nawawi rahimahullah, maka barang siapa yang menafikan keberadaan sani, Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, awi rusul, atau dia mengingkari para rasul, au kadzaba rasulan, atau mendustakan satu saja dari kalangan para rasul tersebut, au halala muharraman, atau dia menghalalkan, ya, sesuatu yang diharamkan secara ijma seperti zina, ya, jadi menghalalkan zina atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma, au aksuhu, atau sebaliknya, ya, dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan secara ijma, au nafa wujuba mujma'in alaih, atau dia menafikan suatu kewajiban yang telah disepakati oleh para oleh kaum muslimin, au aksuhu, atau kebalikannya, ya, au azama alal kufr, atau dia bertekad kuat untuk menjadi kafir, ya, au taraddada fihi kufr, atau dia ragu-ragu, ya, mau menjadi kafir atau tetap menjadi muslim, maka fihi, nah, taraddada fihi kafar, maka orang yang semacam ini kafir. Jadi dalam Islam itu ada yang murtad, ya. Orang yang sebelumnya Islam, dia bisa keluar dari keislamannya. Ya, apabila dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, baik itu ucapan, perbuatan maupun keyakinannya, maka keluar dia dari keislamannya. Ya. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang orang-orang yang murtad. Bahwa ada orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Yang sebelumnya mereka Muslim. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka pun ya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murtad itu memang sesuatu yang ada. Ya, orang mengaku Islam tapi dia melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dihukumi sebagai seorang yang murtad. Ya. Dan ini terjadi pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak di antara orang yang sebelumnya mengaku sebagai seorang muslim, mereka murtad, menyatakan keluar dari keislaman mereka. Dan untuk lebih memahami peperangan terhadap orang-orang yang murtad ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui pembagian orang-orang yang murtad di masa itu. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau membagi Ahlul Riddah, orang-orang yang murtad pasca wafatnya Nabi SAW itu menjadi dua kelompok. Ya. Kata beliau, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala fi syarhi hadzal kalam kalaman hasanan la budda min dzikrihi lima fihi min al-fawaid. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan tentang ucapan ini, yakni ucapan bahwa orang-orang Arab kembali kepada kekufuran. Ya. Bahwa dalam ucapan atau penjelasan Al-Khattabi ini terdapat banyak sekali faedah. Ya. Kata beliau, "An yu'lama anna ahla riddah kanu sinfain." Perlu diketahui bahwa orang-orang yang murtad pasca wafatnya Nabi SAW ini terbagi menjadi dua golongan. Sinfun irtaddu an dini wa nabadzul millah wa adu ilal kufur. Golongan yang pertama adalah golongan yang dia keluar dari agama, ya, meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Humul ladina anahum Abu Hurairah biqaulihi wa kafara man kafar minal Arab. Mereka inilah orang-orang yang ya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ucapannya dan kembalilah kafir orang-orang Arab tersebut. Ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil firqatu ta'ifatani ihdahuma ashabul Musailamah min Bani Hanifah wa ghairihim alladhi saddaquhu ala dakwahu fin nubuwah. Maka golongan yang pertama ini, ya, golongan yang besarnya, ya, golongan yang kembali kepada kekufuran ini, ya, mereka adalah ashabu Musailamah, para pengikutnya Musailamah dari kalangan Banu Hanifah. Ini kita akan punya pembahasan khusus, ya, peperangan untuk menumpas gerakannya Musailamah, namanya Perang Yamamah. Ya. Dan juga selain Banu Hanifah, orang-orang yang membenarkan ya klaim atau pengakuan Musailamah bahwa dia adalah seorang nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ashabul aswad al-ansi wa man kana min mustajibina min ahli al-Yaman wa ghairihim. Kemudian golongan yang kedua, golongan besar dari orang-orang yang murtad ini ya. Ini golongan yang pertama ini, orang-orang yang keluar dari agamanya ya karena mengaku atau mengikuti nabi yang baru adalah pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, dan orang-orang yang menerima dia sebagai nabi dari kalangan penduduk negeri Yaman. Jadi ini yang besarnya ya. Ada gerombolan yang Musailamah, Musailimah dan juga golongannya Al-Aswad Al-Ansi. Ini golongan yang pertama. Ya, ini orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu. Qala was-sinful akhar humul ladina farraqu bainas salati waz-zakah. Adapun golongan murtad yang kedua ya adalah orang-orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Ya. Fa'aqarru bis-shalah wa ankaru fardaz zakah, ya. Dan mereka menetapkan kewajiban salat namun mereka mengingkari kewajiban zakat, ya. Wa wujuba ada'iha ilal imam, dan mereka mengingkari ya penunaian zakat tersebut kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, ini kemurtadan atau golongan ahlu riddah yang kedua. Nah, sini banyak perdebatan di kalangan para ulama, ya, apakah mereka ini kafir atau tidak, apakah mereka hanya memberontak saja tidak mau membayar zakat atau tidak. Ini ada perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ulama, hanya saja ketika itu mereka juga tergolong orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bahas bagaimana diskusi yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidzkar, ya, beliau membagi Ahlu Riddah itu menjadi tiga kelompok. Agak berbeda sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, wa kanatir riddatu ala thalathati anwa'. Di masa itu, kemurtadan terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, qawmun kafaru wa'adu ila makanu alaihi min ibadatil awthan. Yang pertama adalah kaum yang kafir dan kembali kepada agama mereka berupa peribadahan kepada berhala-berhala. Jadi ada kelompok-kelompok, ya, kabilah-kabilah yang kembali musyrik. Ya, kembali menegakkan berhala-berhala mereka pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kedua, wa qaumun amanu bi Musailimah wa hum ahlul Yamamah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kaum yang beriman kepada Musailimah, dan mereka adalah penduduk Yamamah. Insyaallah ada perang khusus nanti kita bahas perang Yamamah. Qala wa ta'ifatun mana'atiz zakah. Kemudian golongan ahlu riddah yang ketiga adalah golongan yang menolak untuk menunaikan zakat, ya. Di mana mereka mengatakan ma raja'na an dinina walakin syahahna ala amwalina. Mereka mengatakan kami tidaklah kembali kepada agama kami yang dulu, akan tetapi kami merasa berat untuk memberikan harta-harta kami. Ya, wa ta'awwalu qaulahu ta'ala, kemudian mereka pun mentakwil, ya, menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim shadaqatan. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang zakat dalam surat Taubah ayat yang ke-103. Ambillah dari harta-harta mereka, ya, zakat-zakatnya. Mereka mengatakan al-ma'mur bihadza Rasulullah la ghairuhu. Yang diperintahkan untuk mengambil zakat itu Rasulullah, bukan yang selain Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka kalian jangan kemudian mengambil zakat-zakat dari kami. Karena perintahnya hanya kepada Rasul SAW. Ya. Ini pembagian Ahlu Riddah menurut Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ya. Jadi memang seperti itu, ya. Ada sepertinya ada tiga, ya. Ada tiga jenis kelompok orang yang murtad. Ya. Ada yang memang mereka murtad, kembali kepada agama mereka. Ada yang mengikuti nabi-nabi palsu, dan yang ketiga ada, ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka ketiga jenis kelompok ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Al-Bar, ini semua diperangi oleh Rasul, oleh Khalifatul Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, untuk lebih detailnya, Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menukilkan dari Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Wartadatil Arabu, ya, inda wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khala ahlul masjidain. Ya, pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, orang-orang Arab banyak sekali yang murtad. Ma khala ahlul masjidain, kecuali penduduk dua masjid. Ya. Ini masjid Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Ya, jadi cuma Makkah dan Madinah yang tetap dalam keislaman mereka. Makkah wal Madinah. Ya, jadi secara umum wilayah-wilayah yang dulunya mereka mengirimkan utusan-utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, mereka murtad pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kecuali penduduk Makkah dan Madinah. Ya, Madinah isinya para sahabat. Makkah juga demikian, ya. Maka ketika itu sampai Suhail bin Amr ya mengancam orang-orang Makkah yang murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tetap berada dalam keislaman mereka. Ya, kita bisa melihat demikian parahnya kondisi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakannya barakallahu fikum yang murtad ini adalah orang-orang Arab Badui, ya, orang-orang Arab yang ada di pedalaman, ya. Mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia merasa tidak punya kewajiban lagi, ya, untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq dan untuk membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian diperinci lagi oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, ya, wartadda Asadun wa Ghatafan, Bani Asad dan Ghatafan murtad, wa alaihim Tulaiha Ibn Khuwailid Al-Asadi Al-Kahin. Dan ketika itu mereka dipimpin oleh sosok Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini seorang peramal di tengah-tengah mereka. Ya, ada juga kita akan bahas ya. Perang untuk menumpas gerakannya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Wartaddat Kindah wa man yaliha wa alaihimul Ash'ad ibn Qais al-Kindi. Demikian juga murtad Bani Kindah dan suku-suku yang ada di sekitarnya, mereka dipimpin oleh Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Wartaddat Mudhij, ya, wa man yaliha wa alaihimul Aswad ibn Ka'ab Al-Ansi Al-Kahin. Demikian juga murtad kabilah Mudhij, ya, Mudhij dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan mereka dipimpin oleh Al-Aswad bin Ka'ab Al-Ansi Al-Kahin yang juga seorang peramal. Wartaddat Rabi'ah Ma'al Ma'rur ibn Nu'man ibn Mundhir wa kanat banu Nam. Demikian juga murtad juga kabilah Rabi'ah ya yang berada di bawah pimpinan Ma'rur ibn Nu'man ibn Mundhir. Wa kanat banu Hanifah muqimatan ala amriha ma'a Musailimah ibn Habib al-Kadzdzab. Adapun banu Hanifah ya yang tadi berada di Yamamah ya mereka tetap mengikuti Musailimah bin Habib al-Kadzdzab. Karena Musailimah ini mengaku Nabi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Jadi pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, makin kuat dukungan mereka kepada Musailimah al-Kadzdzab atau Musailimah al-Kadzdzab. Ya, wartadda Sulaim, ya, ma'al Fuja'ah, murtad juga bani Sulaim di bawah pimpinan al-Fuja'ah. Wasmu Anas bin Abdi Yalil. Dan nama aslinya Fuja'ah ini adalah Anas bin Abdi Yalil. Ya. Ini kabilah-kabilah yang murtad pas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wartaddat Banu Tamim ma'asajah al-Kahinah. Demikian juga Banu Tamim murtad ya bersama saja seorang dukun wanita. Ya. Jadi murtad ini kabilah-kabilah yang dahulu mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di antara kaum-kaum yang murtad ini, mereka mengirimkan utusan ke hadapan Abu Bakar. Menyatakan bahwa mereka berlepas diri dari Abu Bakar dan tidak mau lagi menunaikan zakat mereka. Ya. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari Al-Qasim bin Muhammad, Ijtama'at Asadun wa Ghatafan wa Tai ala Tulaihah al-Asadi. Bani Asad, Bani Ghatafan dan Toyi mereka bersatu di bawah pimpinan Tulaihah al-Asadi. Wa ba'athu wufudan ilal Madinah. Mereka kemudian mengirimkan utusan ke kota Madinah. Fanazalu ala wujuhin nas. Kemudian mereka pun berhenti di tengah-tengah manusia. Fa'anzaluhum illal Abbas. Maka mereka disambut oleh manusia kecuali Abbas. Abbas tidak mau menyebut mereka. Fahamalu bihim ila Abi Bakar. Maka kemudian orang-orang pun mengantarkan rombongan tersebut ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka mengatakan ala an yuqimus shalah wa la yu'tuz zakah. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, kami akan tetap menegakkan salat tapi kami tidak mau membayar zakat wahai Abu Bakar. Ya, utusan-utusan ini dengan berani menyatakan kepada Abu Bakar, kami tidak mau lagi membayar zakat. Ya. Qala fa azama Allahu li Abi Bakar 'alal haqq. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan Abu Bakar di atas kebenaran. Wa qala. Kemudian beliau mengatakan, "Lau mana'uni iqalan lajahattuhum." kalau mereka menahan dariku kewajiban mereka, walaupun itu hanya sebuah iqal. Iqal itu tari kekang unta. Artinya walaupun itu seekor unta yang menjadi kewajiban mereka, tidak mereka tunaikan, lajahattuhum, maka aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faraddahum faraja'u ila asyairihim, maka mereka pun disuruh pulang, ya mereka pun pulang ke kabilahnya masing-masing. Ya. Jadi ini golongan orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Ya. Alasan mereka itu tadi, sebagaimana yang kita katakan, ya, bahwa mereka merasa kewajiban membayar zakat itu hanya ada pada masa hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya orang-orang bisa saja punya dalil. Akan golongan yang sesat tidak mau membayar zakat pun mereka punya dalil. Sehingga pentingnya kita untuk menempatkan dalil itu ya di atas pemahaman salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Orang yang memberontak ini, yang tidak mau membayar zakat, mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Itu mau tahu ayatnya apa? Ayatnya ya justru tentang perintah untuk mengambil zakat. Lihat, ayatnya perintah untuk mengambil zakat. Tapi tidak mereka pahami dengan pemahaman yang benar, sehingga menjadilah ayat tersebut sebagai alasan mereka untuk tidak membayar zakat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ambillah dari harta-harta mereka, ya. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka shadaqatan." Ini zakat, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wasalli 'alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi sebab ketentraman jiwa-jiwa mereka. Maka mereka mengatakan, ya, kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang doanya itu, ya, inna salataka sakanul lahum, yang doanya itu bisa menenteramkan hati-hati kami, yaitu siapa? Rasulullah. Gimana ini? Kira-kira benar enggak dalilnya mereka? Al-Qur'an loh ya. Mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an untuk menolak membayarkan zakat. Maka sebagian di antara mereka ya membuat bait syair, atana Rasulullah idz kana bainana fa wa'ajaban ma balu mulki Abi Bakar. Kata mereka, kami akan selalu patuh ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Fawa ajaban abalu mulki Abi Bakar. Namun alangkah anehnya kalau kita harus patuh juga kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah sebab mereka tidak mau membayar zakat. Katanya kewajiban membayar zakat itu berhenti setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang kita katakan tadi, Abu Bakar tetap bersikeras untuk memerangi mereka. Sehingga muncul beberapa pendapat dari kalangan para sahabat, ya, untuk melunakkan hati Abu Bakar Siddiq. Jangan diperangi, biarkan dulu. Ya, dialog antara para sahabat ini disebutkan oleh Al-Imam Mukhtir rahimahullah ta'ala. Waqad takallama sahabatu ma'as Siddiq fi an yatrukahum, ya, wa mahum alaihi min ma'iz zakah. Wayata'allafahum hatta yatamakkanal iman fi qulubihim. Sebagian di antara para sahabat ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar dibiarkan saja terlebih dahulu. Jangan diperangi, biarkan saja mereka. Ya, orang-orang yang man uzzakah, yang tidak mau membayar zakat, biarkan saja. Wayata'allafahum hatta yatamakkanal iman fi qulubihim. Dan hendaknya kita berupaya, ya, antum sebagai pemimpin berupaya untuk melunakkan hati-hati mereka, hatta yatamakkanal iman fi qulubihim, ya, sehingga iman itu kembali kokoh di hati-hati mereka. Tsummahum ba'da dzalika yuzakkun. Nah, setelah iman itu kembali kokoh di hati-hati mereka, mereka akan menunaikan zakat. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap usulan tersebut? Famtana As-Siddiq min dzalika wa abah. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima usulan tersebut dan tetap bersikeras dengan pendapatnya. Sampai kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu kedudukan Umar bin Khattab ya, bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazirani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua wazirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun berdiskusi dengan Abu Bakar, bagaimana ini engkau tetap bersikeras untuk memerangi mereka? Ya, disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Khattab qala li Abi Bakar, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, ya, alama tuqatilun nas, wahai Abu Bakar, apa alasanmu memerangi manusia? Kenapa engkau tetap bersikukuh untuk memerangi mereka? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha, apabila mereka mau mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka terjaga dari diriku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memeranginya. Kapan? Ketika mereka ya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, illa bihaqqiha, kecuali dengan sesuatu yang hak, dengan alasan yang benar. Ya. Jadi ini argumennya Umar. Kenapa Abu Bakar diperangi nih orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Kata Nabi kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, terjaga darah dan hartanya. Ya. Faqala Abu Bakar, ternyata Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikeras. Beliau mengatakan, wallahi, ya, wallahi law mana'uni inaqan wa fi riwayatin iqalan kanu yu'addunahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'iha. Abu Bakar tetap bersikeras. Untuk barakallahu fikum, kita mengenal sosok Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang sangat lemah lembut, ya. Tapi ketika dihadapkan pada apa kewajiban berpegang teguh dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau berubah menjadi orang yang sangat tegas. Beliau berubah menjadi orang yang sangat keras. Ya. Beliau sampai mengatakan, "Wallahi demi Allah, law mana'uni inaqan." Ya, kalau mereka mencegah dariku atau mereka enggan untuk menyerahkan inaq, seekor anak kambing atau iqalan atau seekor unta, kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulunya mereka bayarkan, mereka tunaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uqatilannahum ala man'iha, sungguh aku akan perangi mereka karena keengganan mereka untuk membayarkannya. Ya, kemudian beliau mengatakan, inna zakata haqqul mal, ya, inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat itu adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Wallahi demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya. Boleh kemudian Anda mengatakan, kami mau salat tapi kami enggak mau menunaikan zakat. Apa bedanya? Ya. Salat dan zakat sama-sama rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ya, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membiarkan orang-orang, jangan sampai mereka diperangi. Kapan itu? Ketika mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa in tabu, kalau kaum musyrikin itu bertobat, ya, bertobat dari kesyirikannya, wa aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Ya, artinya jangan kalian ganggu mereka. Kapan? Kalau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Maka inilah keputusan yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sebagai seorang pemimpin ketika itu, bahwa orang-orang yang tidak mau membayar zakat wajib untuk diperangi. Nah, ketika itu sebagaimana yang kita katakan ya, bahwa peristiwa ini terjadi ketika pasukan Usamah ini sedang berada ya jauh dari kota Madinah. Ya, banyak di antara pasukan kaum muslimin yang ikut berperang bersama Usamah bin Zaid ketika itu. Dan utusan-utusan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini, mereka sudah masuk ke kota Madinah. Ya, mereka akan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentu mereka mengamati kondisi kota Madinah. Tidak banyak orang yang ada di kota Madinah. Mayoritas di antara mereka mengikuti pasukannya Usamah bin Zaid. Maka Abu Bakar cerdas. Ya, ini kondisi tidak bisa kita biarkan. Mereka sudah tahu kekuatan kita di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, beliau memerintahkan untuk dibuat posko-posko pengawasan. Jadi dibuat parameter. Parameter atau piramider ya. Ya, artinya beliau membuat ring, ya, membuat ring. Untuk apa? Untuk mengawasi kedatangan pasukan-pasukan musuh. Masya Allah ya, seorang pemimpin yang sangat cerdas, ya. Jadi membuat perimeter, ya, yang mengelilingi kota Madinah. Setiap kali ada sesuatu yang mencurigakan, maka nanti dilaporkan kepada ke kota Madinah. Kemudian ada kaum muslimin yang bersiap-siap di sana, di Masjid An-Nabawi, ya, segera menyongsong kedatangan musuh dari arah yang dikhabarkan oleh para penjaga pos-pos pengawasan. Subhanallah, ya. Seorang pemimpin yang sangat cermat, ya. Maka karena tahu orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini, ya, sudah tahu bagaimana kondisi Madinah, dan mereka sepertinya beretikat buruk untuk menyerang kota Madinah, ja'ala Abu Bakar al-Haras ala anqabil Madinah. Maka Abu Bakar membuat pos-pos penjagaan di perbatasan-perbatasan atau di ujung-ujung kota Madinah. Wa alzama ahlal Madinah bihuduril masjid. Kemudian beliau memerintahkan penduduk Madinah, yang laki-laki dewasanya, untuk senantiasa hadir di masjid. Jadi Masjid An-Nabawi menjadi markas. Ya. Wa qala innal ardo kafirah. Wa qad ra'a wafduhum minkum killah. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya bumi ini, ya, penduduk bumi ini, ya, banyak yang kafir, banyak yang murtad. Wa qad ra'a wafduhum minkum killah. Dan utusan-utusan mereka, utusan-utusan orang yang murtad ini, mereka mengetahui bahwa jumlah kalian di kota Madinah sekarang sangat sedikit. Ya, utusan mereka sudah datang. Tahu bahwa kondisi kota Madinah ketika itu masih sedikit. Wa innakum latadruna lailan tu'tauna am naharon, dan kalian tidak mengetahui kapan mereka akan menyerang kita, entah itu di malam hari atau di siang hari. Wa danahum minkum ala barid, dan posisi mereka yang terdekat itu hanya sejarak satu barid. Satu barid itu radius sekitar 45 km. Jadi musuh kalian yang terdekat itu jaraknya 45 km. Itu bukan jarak yang teramat jauh ya. Nah. Waqad kana al-qaum ya yu'amiluna an naqbala minhum wa nu'idahum. Ya, waqad abaina 'alaihim fasta'iddu wa'iddu. Dan mereka telah menawarkan kepada kita ya untuk menerima persyaratan-persyaratan dari mereka. Agar mereka salat saja tanpa mau menunaikan zakat. Waqad abaina, namun kita mengabaikannya. Kita tidak mau ya menerima perjanjian tersebut ya. Fasta'iddu wa'iddu, maka bersiap-siaplah ya, persiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh. Jadi itu yang dilakukan Abu Bakar. Beliau membuat pos-pos yang ada di sekeliling kota Madinah karena enggak tahu dari mana nanti pasukan ini datang. Ya. Kemudian kaum laki-laki ketika itu beliau tempatkan di masjid dalam keadaan siap siaga. Begitu ada panggilan, tidak perlu lagi manggil-manggil. Mereka berada di masjid. Qala fama labithu illa thalathan hatta taraqul madinah gharah. Ya. Ternyata ya, setelah 3 hari sejak kepergian utusan tersebut dari kota Madinah, ya, mereka pun datang menyerbu kota Madinah. Ya. Fa khallafu nisfahum bidhi husan. Ketika itu orang-orang yang murtad ini, yang menolak untuk membayar zakat ini, ya, mereka membagi dua pasukan. Ya, sebagian di antara pasukan mereka menyerbu kota Madinah, sebagiannya lagi mereka letakkan di suatu tempat yang namanya Dhi Husan. Kenapa ditaruh di sana? Liyakunu rid'an lahum. Ya, mereka taruh di sana sebagai pasukan cadangan. Ya, jadi kalau misalnya diperlukan bantuan baru dipanggil. Ya, enggak usah ikut berperang. Atau ketika mereka terpukul ya oleh pasukannya kaum muslimin, siap-siap pasukan cadangan ini untuk kembali menyerang. Qala wa arsal al-harasu ila Abi Bakar, ya, yukhbirunahu bil gharah. Rencana atau taktik Abu Bakar berhasil. Pos-pos pengawasan tadi sudah melihat gelagat musuh dari jauh. Maka segera pos-pos ini mengirimkan utusan untuk mengkhabarkan kepada Abu Bakar tentang pergerakan musuh. Fa ba'atha ilaihim anilzamu makanakum. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan kepada utusan dari pos-pos tadi, ya, ilzamu makanakum. Tetaplah kalian berada di tempat-tempat kalian. Siaga. Fa kharaja Abu Bakr fi alil masjid. Maka kemudian Abu Bakar pun keluar menemui kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid. Ya, ala nawadih ilaihim. Ya, memerintahkan mereka atau mempersiapkan mereka. Ya, untuk mempersiapkan mereka, maka dipersiapkan pasukan kaum muslimin, kemudian mereka pun menyongsong musuh. Fan qasha'al adu wattabahumul muslimuna ala ibilihim. Maka terjadilah pertempuran yang demikian hebat sampai kemudian pasukan musuh, ya, orang-orang yang murtad ini lari sambil apa? Tercerai-berai. Maka pasukan kaum muslimin yang sudah siap tadi, jadi mereka bukan abai, ya, mereka siap semua, siap dengan persenjataan mereka. Jadi begitu orang-orang yang murtad ini menyerbu, mereka pun siap, ya, memerangi orang-orang yang murtad ini, ya, dengan kesiapan mereka. Maka kemudian apa? Fan qasha al adu. Ya, musuh pun tercerai-berai. Wattaba'ahumul muslimun ala ibilihim. Maka kemudian kaum muslimun pun dengan unta-unta mereka mengikuti. Ya, mereka mengejar pasukan musuh yang sebelumnya menyerang mereka. Hatta balagu dha husan. Sampai kemudian pasukan musuh ini ke dhu husan tadi. Tempat mereka menaruh pasukan cadangan mereka. Fakhoraja alaihi murid. Maka kemudian dikeluarkanlah pasukan cadangan mereka. Faltaku ma'al jami' fakanal fath. Maka kembali bertempur dengan kaum muslimin. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi rencana mereka untuk menyerang kota Madinah gagal. Ya, bahkan bukan hanya pasukan inti mereka saja yang dicerai-beraikan. Ya, dibuat lari terbirit-birit oleh kaum muslimin. Bahkan pasukan cadangan mereka, ya, berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya. Sampai kemudian, ya, setelah mereka berhasil diusir, ya, Abu Bakar mengubah, ya, jadi bukan hanya sekedar bertahan saja di kota Madinah, namun menyerang, ya, menyerang orang-orang yang murtad. Jadi bukan lagi defensif seperti sebelumnya, namun beliau melakukan serangan. Apa istilahnya? Lawan dari defensif? Nah, ofensif, ya, berarti, ya, ofensif. Jadi bukan lagi defensif tapi ofensif. Nah, kemudian kaum muslimin dipersiapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, untuk menyerang, ya, orang-orang Arab yang murtad. Nah, namun ketika pasukannya Abu Bakar Siddiq yang memimpin, ketika pasukannya Abu Bakar Siddiq, ya, menyerang mereka, ya, pasukan musuh ini membuat makidah. Ini membuat tipu daya. Mereka membuat sebuah alat, ya, sebuah alat seperti trompet, ya. Wahya annahum amadu ila anha'in fanafakhuha. Ya, mereka meletakkan trompet-trompet ini, alat-alat ini di segala penjuru, fanafahuha, ya, tuma arsaluha min ru'usil jibal, ya. Kemudian mereka pun melepaskannya, ya, melepaskan suara dari apa, dari alat-alat tersebut, min ru'usil jibal, dari atas-atas bukit, falamma ra'atha ibil, ya, ashabus siddiq nafarat wa dhahabat kullu madhhabin. Wallahu ta'ala alam, apa yang dibuat oleh mereka? Mereka membuat tipu daya, jadi sesuatu yang bisa membuat unta-untanya kaum muslim itu ketakutan. Entah itu berupa suara atau sesuatu yang mereka buat. Ya, wallahu ta'ala alam, ya. Saya coba cari penjelasan dari para ulama, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan. Ada yang bisa mendapatkan apa yang mereka lakukan, ya, tolong disampaikan, ya. Jadi mereka membuat suatu tipu daya, sampai kemudian unta-unta kaum muslimin, ya, kocar kacir, ya, pada habat kullu mazhabin, maka dia pergi ke sana kemari unta-unta kalau kaum muslimin, falam yamliku min amriha syai'an illa lail, sehingga sampai malam hari, ya, apa yang menjadi tujuan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak terpenuhi, hatta rajaat ilal Madinah, maka kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah. Jadi serangan yang dilakukan oleh pasukan Abu Bakar, ya, terhadap orang-orang yang murtad ini, serangan yang pertama ini gagal, ya. Kalau serangan yang pertama tadi, mereka yang menyerang, orang-orang murtad ini yang menyerang. Berhasil digagalkan oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar merubah polanya menjadi pola ofensif, ya, menyerang orang-orang yang murtad. Tapi mereka membuat tipu daya sehingga unta-unta kaum muslimin tidak bisa dikendalikan, sehingga misinya gagal. Ya. Akhirnya kembali ke kota Madinah. Qala falamma waqa'a ma waqa' dhannal qaumil muslimin al-wahn. Maka setelah kejadian ini kejadian kaburnya unta-unta kaum muslimin, maka mereka mengira bahwa kaum muslimin telah melemah. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Faba'athu ila asyairihim min nawahi akhar. Ya, min nawahi akhar. Maka mereka pun mengirim lagi, mengumpulkan kekuatan mereka yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka kembali mengumpulkan kekuatan mereka. Fajtama'u, akhirnya terkumpullah pasukan yang cukup besar dari orang-orang yang murtad ini. Faba'ata Abu Bakar radhiyallahu anhu qa'iman lailahu yatahayya'u yu'abbi'u an-nas. Tapi sepanjang malam Abu Bakar tidak tidur, ya. Beliau terbangun di waktu malam, kerjanya hanya mempersiapkan pasukan kaum muslimin. Tsumma kharaja 'ala ta'bi'atin min akhiril lail. Ya. Kemudian beliau pun keluar, ya, membawa pasukan kaum muslimin di akhir malam. Jadi ketika pasukannya kaum musyrikin ini sudah mendekati kota Madinah, ya, Abu Bakar membawa pasukan kaum muslimin yang sudah beliau persiapkan di Masjid An-Nabawi. Qala wa ala maimanatihi An-Nu'man ibn Muqarrin. Di sayap kanan pasukannya Abu Bakar, ya, pemimpinnya adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Wa alal maisarati akhuhu Abdullah ibnu Muqarrin. Adapun di sisi kirinya adalah saudaranya An-Nu'man, yakni Abdullah bin Muqarrin. Wa ala saqati akhuha Suwaid ibn Muqarrin. Adapun di bagian tengah adalah saudaranya yang lain yang bernama Suwaid bin Muqarrin. Jadi tiga abna'u Muqarrin, ya, menjadi panglima-panglima Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad. Abdullah An-Nu'man bin Muqarrin di sayap kanan, kemudian An-Nu'man bin Muqarrin di sayap kanan, Abdullah bin Muqarrin di sayap kiri, kemudian Suwaid bin Muqarrin memimpin pasukan di garis tengah. Qala wa fama tala' al-fajr illa wa hum wal adu fi sa'idin wahid. Ya, sebelum terbitnya fajar, pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh ini sudah saling berhadap-hadapan. Mereka sudah berada di satu area yang sama. Fama sami'u lil muslimina hissan wala hamsan. Dan ketika itu musuh tidak mendengar sama sekali suara pergerakan pasukan kaum muslimin. Hatta wada'u fihi musyuf. Sampai kemudian kaum muslimin, ya, berhasil menghujamkan pedang-pedang mereka kepada musuh. Jadi mereka tidak menyadari sama sekali bahwa pasukan kaum muslimin sudah berada di dekat mereka. Ya. Fama sami'u lil muslimina hissan wala hamsan. Ya, suara sekecil apapun dari kaum muslimin, dari pergerakan kaum muslimin ini tidak mereka dengar. Tentunya ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau fihi musyuyub, sampai kemudian kaum muslimin ya berhasil menghujamkan pedang-pedang mereka kepada musuh-musuhnya. Fama talati syamsu hatta waluhumul adbar, dan tidaklah ya, matahari itu terbit meninggi melainkan mereka telah kabur. Wa ghalabuhum ala ammati dhahrihim, dan mereka pun berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin ya. Qala wattabahum Abu Bakar hatta nazala bi dhiqassah, maka pasukan ini dikejar oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian beliau di suatu area yang bernama Dhuqassah. Wa kana awalul fath, dan ini merupakan awal kemenangan kaum muslimin ya, karena setelah ini Abu Bakar As-Siddiq akan mulai mengirimkan panglima-panglima beliau, pasukan-pasukan beliau untuk mengembalikan orang-orang yang murtad. Wa dhalla bihal musyrikun, dan ini merupakan awal kerendahan kaum musyrikin. Wa azza bihal muslimun, yang dengannya berjayalah kaum muslimin ya. Maka Abu Bakar pun kembali ke kota Madinah. Nanti di Qassah inilah Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu ya mengorganisir pasukan-pasukan untuk dikirim ke berbagai tempat di mana orang-orang Arab telah kembali menjadi murtad. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, pasca kemenangan kaum muslimin maka mulailah berdatangan ya zakat-zakat yang sebelumnya tidak dibayarkan. Kata beliau, wa taraqatil madinatu fil lail shadaqatu Adi ibn Hatim ya, wa Safwan wa Zibriqan. Ya, maka pada malam hari mulailah berdatangan ke kota Madinah zakat yang dibawa oleh Adi bin Hatim, demikian juga dibawa oleh Safwan dan juga Az-Zibriqan. Ihdaha fi awalil lail wa thaniyatu fi awsatihi wa thalithatu fi akhirihi. Ya. Yang pertama yang dibawa oleh Adi bin Hatim datang di awal malam. Kemudian wa thaniyatu fi awsatihi, kemudian rombongan pembawa zakat yang kedua yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah ya, datang di pertengahan malam. Kemudian yang dibawa oleh Zibriqan datangnya pada akhir malam. Wa qadima bi kulli wahidatin min hunna bashirun min umara'il anqab. Dan mereka ini sebelum masuk ke kota Madinah telah didahului kabarnya oleh seorang pembawa berita ya, dari pos-pos penjagaan yang dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum mereka masuk ke kota Madinah, karena kita enggak tahu ya waktu malam, orang-orang bisa mengira bahwa ini adalah musuh yang sedang datang ke kota Madinah. Maka para pemberi kabar dari pos-pos perbatasan tersebut, mereka datang terlebih dahulu menemui Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan bahwa yang datang ini adalah rombongan pembayar zakat. Ya, artinya orang-orang yang sebelumnya menolak untuk membayar zakat, akhirnya mereka pun mengirimkan zakat-zakat mereka. Bahkan alladhi basyara bi Safwan Sa'd ibn Abi Waqqas. Maka yang menghabarkan tentang kedatangannya Safwan itu adalah Sa'd ibn Abi Waqqas. Dari sini kita bisa melihat bahwa sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas ini tidak ikut berperang bersama Usamah. Ya, beliau bahkan dijadikan sebagai pimpinan pos perbatasan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walladhi basyara Bizir Biqan Abdurrahman bin Auf. Adapun yang memberikan kabar tentang kedatangannya Zir Biqan adalah Abdurrahman bin Auf. Ini juga sahabat-sahabat yang mulia ya. Al-Asyara al-Mubasyaruna bil Jannah. Ya, Sa'd bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Ternyata mereka berada di pos-pos perbatasan tersebut. Walladhi basyara bi Adi bin Hatim Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Adapun yang memberi kabar gembira tentang kedatangan Adi bin Hatim adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa yuqal Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Dan dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa yang memberikan kabar gembira tentang kedatangan Adi bin Hatim adalah Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Wa dzalika ala ra'si sittina lailatan min mutawaffa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datangnya rombongan-rombongan pembawa zakat ini terjadi pada malam ke-60 sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya, akhirnya apa? Sebagian dari kabilah Arab yang sebelumnya menolak untuk membayar zakat, akhirnya mereka membayarkan zakat-zakat mereka. Tapi bukan berarti peperangan selesai, ya. Pasca Usamah kembali, ya masih ada daerah-daerah yang jauh, yang di luar kota Madinah, yang juga murtad, ya. Maka ketika pasukan Usamah kembali, mulai diorganisir pasukan kaum muslimin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau membagi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membagi pasukan kaum muslimin itu menjadi 11 pasukan. Ya, menjadi 11 pasukan untuk menangani gerombolan-gerombolan yang murtad. Di antaranya, beliau memberikan tugas kepada Khalid Ibn Walid, ya, untuk menumpas gerombolan Tulaiha bin Khuwailid. Kemudian beliau menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah untuk menumpas Musailimah Al-Kadzab. Ya. Kemudian Muhajir bin Abi Umayyah diperintahkan untuk menumpas gerombolan Al-Ansi, ya, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Ya. Dan banyak lagi yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada 11 pasukan, ada 11 pasukan yang beliau sebarkan ke seluruh Jaziratul Arabiyah untuk menangani gerombolan-gerombolan yang murtad. Ya. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, peperangan yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita bisa melihat bagaimana upaya beliau, ya, yang demikian tegas untuk menjaga Islam dan kaum muslimin dari kemurtadan. Ya, karena kalau dibiarkan begitu saja, ya, orang akan meninggalkan agamanya. Kalau tidak diperangi, mereka akan meninggalkan agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, oleh karena itulah, ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbicara tentang orang-orang yang menggantikan orang-orang yang murtad. Ya, disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, tadi sudah sempat kita bacakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kalian murtad, nanti akan ada pasukan, ya, pasukan yang akan memerangi kalian. Dan pasukan ini adalah pasukan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai pasukan ini dan pasukan ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Imam Qatadah rahimahumullah, ya, ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan al-muradu bidzalika Abu Bakar wa ashabuhu fi qitalihim murtaddin wa man izzakah. Yang dimaksud dengan kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka adalah Abu Bakar dan, ya, para sahabat beliau. Fi qitalihim murtaddin, ya, karena mereka telah memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Masyaallah. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi, ya, orang-orang, kalau kalian murtad, akan ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yaitu Abu Bakar Siddiq dan para sahabat beliau. Baik, ini adalah kisah, ya, semenggal kisah tentang awal penumpasan gerakan orang-orang yang murtad. Ya, insya Allah selanjutnya kita akan bahas bagaimana upaya Abu Bakar Siddiq untuk menumpas gerakan yang dimunculkan oleh nabi-nabi palsu. Jadi ada beberapa nabi-nabi palsu, sebagian yang sudah kita singgung tadi, ya, di antaranya Tulaiha Al-Asadi bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, dan kemudian Sajah At-Tamimiyah, dan yang paling besar di antara mereka adalah Musailamah Al-Kadzab atau Musailimah Al-Kadzab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, insya Allah peperangan melawan nabi-nabi palsu, ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada kaitannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kalau antum ingin bertanya tentang warisan, tanya ustadzuna. Aminul bait hafizahullah ta'ala. Insyaallah jadwal beliau banyak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berkenaan dengan peperangan melawan orang-orang yang murtad ini, kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.